Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna warzuqna fahma. Pendengar radio Mutara Quran yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, para orang tua dan para pendidik, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama, karena sesungguhnya nikmat waktu luang dan kesehatan adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan dua nikmat inilah yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani mahbunun fihi makathirun minan nas as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat yang sebagian besar manusia lalai dengan dua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Oleh karena itu, marilah nikmat waktu luang ini kita gunakan sebaik-baiknya, semoga bermanfaat. Terutama dalam hal ini adalah tentang ilmu pendidikan yang akan kita terapkan kepada anak-anak kita, kepada generasi bangsa ini secara umum. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini insya Allah ta'ala kita membahas dengan tema ada apa dengan remaja. Kita akan mengupas tentang masalah remaja yang saat ini masyarakat luas banyak sekali dipermasalahkan, banyak sekali direpotkan, termasuk orang tua juga merasa cemas dengan anak-anaknya yang sudah menginjak pada masa remaja. Kesempatan kali ini kita akan menjawab 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa hakikat remaja itu? Kemudian pertanyaan yang kedua, kapan remaja mulai muncul di dunia ini? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana caranya agar tidak muncul remaja? Kemudian yang keempat adalah apa yang harus dilakukan jika seorang anak sudah terlanjur menjadi remaja? Itu 4 pertanyaan yang menjadi pokok bahasan kajian kita malam hari ini insyaallah ta'ala. Yang pertama yaitu sebuah pertanyaan, apa hakikat remaja itu? Atau apa makna, apa pengertian dari remaja itu? Makna remaja ini kita tinjau dari dua hal. Yang pertama ditinjau secara umum, dari masyarakat umum, makna secara umum. Kemudian yang kedua adalah makna ditinjau dari pandangan syariat agama Islam. Secara umum, remaja adalah sering disebut dengan istilah anak yang umurnya belasan tahun. Kemudian anak yang umur belasan tahun itu yang bagaimana? Mereka para remaja tidak bisa disebut anak-anak, tetapi tidak bisa juga disebut sebagai orang dewasa. Maka sering muncul istilah yaitu ABG, anak baru gede. Mereka secara fisik sudah seperti orang dewasa, namun secara mental mereka masih seperti mental anak-anak. Itulah makna remaja dalam pandangan masyarakat umum. Remaja mereka memiliki perilaku-perilaku atau sifat-sifat. Yang pertama yang sangat lekat dengan remaja adalah sifat galau, kata mereka. Galau, pikiran tidak mesti. Dikarenakan apa? Karena satu sisi mereka secara fisik sudah dewasa, ditandai dengan adanya berfungsinya sistem atau organ reproduksi. Kalau laki-laki ditandai dengan ikhtilam, yaitu mulai mimpi basah. Kalau perempuan ditandai dengan haid atau menstruasi. Dan ini disebut dengan istilah balig. Nah, balig inilah yang membuat mereka, yaitu anak-anak remaja tersebut, organ seksualitasnya mulai berfungsi sempurna, sehingga mereka ada kecenderungan untuk melampiaskan dari organ kesempurnaan organ seksual tersebut. Namun dalam satu sisi, ternyata dengan fisik mereka yang mulai sempurna itu, mereka tidak berani, bahkan belum siap untuk menanggung atau memikul tanggung jawab, baik tanggung jawab secara syar'i, dalam hal ini adalah mukallaf, yaitu tanggung jawab memikul beban ibadah, sudah wajib untuk beribadah, semua amalannya sudah dicatat, dosanya sudah dicatat, pahalanya, kebaikan-kebaikannya juga sudah dicatat. Dan di sisi lain, dia juga belum siap untuk memikul beban tanggung jawab seperti mencari nafkah. Akhirnya mereka masih tergantung kepada orang tuanya. Terus kemudian beban tanggung jawab untuk menikah, mereka juga belum siap. Nah, akhirnya tuntutan fisik, kecenderungan fisik yang sudah muncul pada diri anak remaja yang fisiknya seperti orang dewasa, ternyata tidak didukung oleh kedewasaan mental. Maka di sini menimbulkan rasa kegalauan. Ini. Terus kemudian di sisi lain, anak-anak remaja ini adalah fase-fase mereka galau karena apa? Mereka belum tahu jati dirinya. Sehingga mereka proses galaunya itu karena apa? Kebingungan untuk menemukan siapakah dirinya. Nah, proses itulah yang akhirnya mereka berbuat banyak sekali hal-hal atau penyimpangan-penyimpangan. Karena apa? Ingin mencari jati diri. Karena apa? Karena kurangnya bimbingan dari pihak orang tua maupun dari pihak pendidik, sehingga mereka berusaha mencari jati diri dengan cara mereka sendiri. Maka yang muncul adalah penyimpangan-penyimpangan. Sehingga sangat lekat sekali kata remaja itu dengan kata kenakalan. Maka kata kenakalan remaja itu adalah merupakan kata yang sangat pas sekali, ya, dan sangat enak didengar oleh masyarakat secara umum, karena masyarakat memandang bahwa remaja sangat erat dengan kenakalan. Karena sebabnya adalah hal tersebut, mereka sudah fisiknya sudah dewasa, namun secara mental mereka belum dewasa. Jadi hal ini bisa dikatakan bahwa anak-anak remaja adalah mereka sudah balig, namun mereka belum akil. Ini. Terus kemudian apa yang harus seharusnya dimiliki oleh seseorang yang sudah dewasa? Seorang yang sudah dewasa dalam ini ditandai dengan balig, itu seharusnya semua karakter atau fitrah sudah tumbuh sebelum mereka balig. Yang pertama adalah karakter iman. Harusnya itu sudah tumbuh, ya, tapi ternyata sampai dia balig belum tumbuh. Sehingga begitu dia balig, kesadaran untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala masih belum muncul. Ini yang pertama, masih uga-ugaan untuk beribadah, uga-ugaan untuk sholat. Semua dilakukan karena terpaksa. Ini berarti ada karakter yang tidak tumbuh pada fase-fase sebelum balik. Kemudian bisa jadi juga karakter belajar tidak tumbuh. Seharusnya anak yang sudah balik itu adalah merupakan anak atau manusia pembelajar. Tapi kenyataan mereka masih malas belajar karena karakter belajarnya belum tumbuh pada masa sebelum balik. Yang ketiga, seorang yang sudah balik itu seperti orang dewasa, harusnya sudah memiliki karya. Harusnya sudah memiliki karya, sudah memiliki peran di masyarakat sesuai dengan potensi dia. Dalam hal ini adalah sesuai dengan bakatnya. Nah, sehingga seseorang yang sudah dewasa itu seharusnya mereka tunduk, patuh, taat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesadaran. Kemudian mereka adalah manusia-manusia atau orang-orang yang pembelajar dan inovatif. Kemudian yang ketiga, mereka semua adalah orang-orang yang sudah memiliki karya dan memiliki peran untuk diberikan kepada masyarakat atau umat ini. Itulah tiga ciri bahwa seseorang sudah dikatakan dewasa. Namun apabila tiga hal tersebut atau salah satu atau dua atau semuanya tidak muncul pada diri seseorang, maka bisa dikatakan orang tersebut adalah remaja. Jadi pandangan secara syar'i bahwa seseorang dikatakan remaja itu apabila fitrah mereka belum tumbuh ketika mereka sudah balik. Nah, yaitu seharusnya seseorang yang sudah balik itu mereka tunduk beribadah kepada Allah dengan penuh kesadaran, pembelajar dan inovatif, dan memiliki karya dan peran untuk kemanfaatan bagi umat, ya. Tapi kalau ternyata salah satu, dua atau semua dari fitrah atau karakter tersebut tidak tumbuh, maka seseorang tersebut dikatakan remaja. Ini tinjauan dari pandangan tentang makna remaja dari tinjauan syar'i. Nah, ini adalah definisi atau makna dari remaja. Maka bisa jadi, ya, walaupun secara umum masyarakat menyebut bahwa usia remaja itu 11-21 atau 10-12 sampai 18, sekitar 18-22. Jadi bisa kita ambil 11 sampai umur 21 tahun itu adalah masa-masa remaja menurut pandangan masyarakat. Namun secara pandangan syariat bahwa remaja itu adalah orang yang fitrahnya tidak tumbuh ketika mereka usia balig ini. Nah, sehingga secara syariat sesungguhnya remaja itu harusnya tidak ada. Harusnya tidak ada. Kalau masyarakat umum memandang bahwa remaja itu lazim, wajar-wajar saja dan masuk dalam fase. Tetapi dalam tinjauan syariat bahwa remaja itu tidak ada. Mengapa? Karena dalam syariat itu fase hanya ada dua, yaitu fase anak-anak, kemudian fase dewasa. Fase anak-anak adalah fase mereka belum memiliki beban syariat, yaitu usia 0 sampai balig. Kemudian fase dewasa adalah fase manusia sudah memiliki beban syariat atau taklif atau beban, yaitu setelah mereka balig, yaitu usia dewasa. Nah, jadi intinya bahwa secara syariat sebenarnya remaja tidak ada. Jadi remaja itu adalah hal yang baru, sebuah fase yang sebelumnya tidak ada, baru muncul akhir-akhir ini, ya. Terus kemudian akhirnya membuat permasalahan di dalam kehidupan bermasyarakat di dunia ini karena apa? Munculnya remaja tersebut ini. Jadi di samping dalam dunia Islam, ya, dalam hal ini adalah tujuan syariat, remaja itu tidak ada. Sesungguhnya dalam dunia pendidikan pun tidak ada fase remaja. Di dalam dunia pendidikan hanya ada dua metode pendidikan, yaitu pendidikan untuk anak-anak dan metode pendidikan untuk dewasa, yang disebut dengan pedagogi dan andragogi. Pedagogi untuk metode pendidikan anak, andragogi untuk metode pendidikan orang dewasa. Tidak ada istilah remaja gogi. Terus kemudian di dalam undang-undang KUHP, perdata, pidana, itu tidak ada istilah remaja di situ. Adanya hanya istilah anak-anak dan dewasa. Nah, sehingga apabila yang melakukan pelanggaran itu adalah anak-anak remaja, maka di dalam undang-undang tersebut tergantung umur anak tersebut. Kalau ternyata walaupun dia melakukan kejahatan sebagaimana dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, namun kalau umurnya masih anak-anak, maka dikategorikan ke anak-anak. Ya, tidak dikenakan hukuman. Jadi tidak dikenal remaja dalam perundang-undangan atau hukum di negara kita. Terus selanjutnya, sesungguhnya para salafus soleh, bahkan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tidak mengenal remaja. Mereka pada usia-usia setelah balig menjadi betul-betul dewasa, sudah siap berperan dalam masyarakat, mereka siap menikah, yang laki-laki siap menjadi seorang ayah, yang wanita siap menjadi seorang ibu. Kemudian berkembang sampai kepada kakek-kakek kita di negeri kita ini, itu mereka masih belum mengenal remaja. Mereka kita, kalau kita tanya kapan kakek menikah, umur berapa atau usia berapa, itu mereka banyak yang mengatakan sekitar umur 20 paling lama, 19 tahun, 18 tahun, 17 tahun, bahkan 15 tahun ada yang menikah, itu bagi seorang laki-laki atau pemuda. Nah, kemudian kita bandingkan sekarang, ya, usia-usia segitu ternyata mereka hanya besar atau sempurna dalam fisiknya saja, dan ternyata dalam mental mereka masih anak-anak. Maka itulah yang dinamakan dengan remaja. Dan sesungguhnya dalam Islam itu tidak ada istilah remaja. Namun ternyata memang ada dalam kenyataan di dunia ini, tetap ada remaja. Dalam faktanya seperti itu, yaitu apabila setelah balig ternyata fitrahnya tidak tumbuh tuntas. Nah, ternyata remaja itu kalau kita lihat dari definisinya secara syar'i tadi, bahwa seharusnya orang yang sudah dewasa tadi betul-betul taat beribadah, ya, bisa memikul beban syariat, ya, kemudian menjadi pembelajar, kemudian setelah itu menjadi orang yang bermanfaat bagi umatnya. Kalau ternyata tiga itu tidak muncul, maka disebut remaja. Bahkan sampai orang yang sudah umurnya sudah 40 tahun sebagai contoh, ya, ternyata 40 tahun masih malas untuk beribadah, ya. Dia mungkin masih malas untuk belajar, kemudian dia belum memiliki karya atau peran dalam masyarakat, maka bisa dikatakan bahwa walaupun umurnya 40 tahun, dia adalah remaja. Kalau kita lihat dari definisi secara syar'i tadi. Ini. Ya. Jadi dia belum dewasa penuh. Walaupun mungkin umurnya sudah lansia, ya. Sudah lansia, dia belum beribadah kepada Allah dengan kesadaran, ya. Pembelajar juga belum tumbuh. Terus kemudian dia sampai tua pun belum tahu apa sebenarnya peran dia yang bisa bermanfaat bagi umat. Maka walaupun dia sudah umurnya lansia, kalau dilihat dari definisi tadi, maka dia walaupun sudah tua, namun jiwanya atau mentalnya adalah masih mental anak-anak, sebelum mental seorang yang dewasa atau mukallaf. Nah, oleh karena itu, marilah kita para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan kepada diri kita. Bisa jadi walaupun kita sudah menjadi orang tua saat ini, bisa jadi kita adalah masih remaja. Ya. Kita mungkin secara fisik menjadi orang yang sudah tua. Namun bisa jadi mental kita adalah masih mental anak-anak. Karena apa? Karena fitrah pada saat kita kecil dulu ada yang tidak tumbuh tuntas sampai kita menjelang usia dewasa kali ini. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tentang definisi atau makna dari remaja, baik ditinjau dari makna secara umum maupun ditinjau dari secara syariat. Ya, secara umum melazimkan bahwa remaja itu ada, dan dibagi fasenya dalam remaja yaitu peralihan anak-anak dan menuju ke dewasa. Namun dalam syariat agama Islam tidak mengenal adanya remaja. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, kapan remaja itu mulai muncul di muka bumi ini? Kita kembalikan kepada sejarah masa lalu, ya, bahwa sesungguhnya dulu tidak ada remaja. Zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada remaja. Zaman sahabat radhiyallahu anhum tidak ada remaja. Zaman tabi'in tidak ada remaja. Zaman tabi'ut tabi'in tidak ada remaja. Bahkan di Indonesia ini sampai kakek-kakek kita tidak mengenal remaja. Nah, terus kemudian kapan munculnya remaja itu? Ya. Munculnya remaja itu sejak munculnya sistem persekolahan. Jadi penyebab munculnya remaja itu karena apa? Sistem pendidikan. Ya, sistem pendidikan yang tidak menumbuhkan ketiga karakter atau fitrah tersebut, sehingga begitu mereka balik ternyata belum siap menjadi orang dewasa. Dan ternyata penyebabnya adalah pendidikan, dan dalam hal ini saat ini pendidikan yang paling ideal, yang paling dominan, ya, yang diminati oleh masyarakat adalah sekolah. Maka saat ini penyebab remaja adalah sistem pendidikan persekolahan. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa sekolah yang sekarang ada ini menyebabkan munculnya remaja? Kita kembalikan kepada sejarah masa lalu. Pada zaman Yunani kuno, itu dulu orang itu belajar tidak seperti sekarang ini, belum ada sistem sekolah atau klasikal. Mereka belajar di alam, bermain di alam, mereka belajar sama orang tuanya. Itulah kegiatan utama mereka. Kemudian di sela-sela kegiatan utama mereka itu ada waktu luang. Ya, ada waktu luang mereka bermain-main, ya, ada waktu luang mereka belajar sama orang tuanya. Nah, waktu luang itu akhirnya mereka mendatangi seseorang yang dianggap memiliki banyak ilmu. Untuk apa? Mereka untuk belajar segala sesuatu, ya, yang dirasa perlu dan tidak diperoleh di rumah. Nah, kemudian dengan waktu luang itu mereka bisa mengambil banyak pelajaran. Kemudian setelah itu pulang, setelah pulang kemudian belajar pada pembelajaran yang utama, yaitu bersama dengan keluarga. Nah, tempat yang digunakan untuk belajar itu yang waktunya ya di sela-sela kesibukan atau kegiatan utama anak-anak itu disebut dengan sekole. Ada yang menyebut sekola atau sekolai. Ya. Sekole itu bahasa Yunani, kalau diartikan dalam bahasa kita namanya adalah waktu luang. Nah, sekole itu waktu luang. Nah, kemudian berkembangnya zaman, pada akhir abad 19 terjadilah revolusi industri, ya. Akhir abad 19 atau awal-awal abad 20 terjadilah revolusi industri, sehingga banyak sekali orang-orang harus bekerja di industri, sehingga menyita waktu mereka untuk mendidik anak-anak mereka. Nah, sehingga yang tadinya anak-anak itu waktu luangnya sebentar, kemudian mereka ke sekolah tadi, ya, untuk mengisi waktu luang untuk belajar sesuatu yang tidak diperoleh di rumah. Akhirnya berkembang terus, ya. Mereka yang sedang bekerja di perusahaan-perusahaan atau di pabrik-pabrik atau industri-industri, anaknya yang tidak ditinggal di rumah, akhirnya dititipkan di sekolah tersebut. Akhirnya sekolah berkembang menjadi tempat penitipan, karena anak tidak terdidik oleh orang tuanya, orang tuanya sedang bekerja di industri. Nah, kemudian setelah pulang dari industri, kemudian orang tua baru mendidik, dan situ adalah pendidikan sebenarnya, pendidikan yang utama menjadi lebih sedikit waktunya, dan anak menjadi lebih banyak di sekolah tadi. Terus kemudian akhirnya, karena kebutuhan akan pegawai atau karyawan, ya, ya, istilahnya tenaga-tenaga industri itu sangat mendesak, akhirnya sekolah tadi menjadi sebuah tempat untuk pelatihan, tempat mendidik para calon-calon tenaga kerja, para calon-calon pegawai industri, ya. Nah, sehingga dalam sekolah tersebut menjadi tempat-tempat utama bagi mereka untuk mendidik anak-anak mereka, yaitu terutama untuk apa? Untuk menyiapkan tenaganya pada bekerja pada industri-industri. Nah, akhirnya di dalam bahasa Inggris, ya, itu menyerap atau mengadopsi kata sekolah tersebut ke dalam bahasa Inggris menjadi school. Nah akhirnya berkembangnya waktu, akhirnya yang tadinya sekolah waktu luang itu sekarang menjadi school, menjadi tempat pendidikan utama setelah terjadinya revolusi industri. Dan ternyata sampai sekarang di Indonesia disebut dengan istilah sekolah. Itu asal-usulnya seperti itu. Nah, di dalam sistem persekolahan ini ternyata ada hal-hal yang terlewat. Yang tadinya anak belajar bersama orang tuanya di rumah, mereka belajar tentang segala sesuatu langsung melihat kehidupan nyata. Ternyata di sekolah mereka tidak bisa langsung berinteraksi dengan kehidupan nyata yang sebenarnya. Mereka banyak berada di dalam gedung-gedung, ya, di dalam ruang-ruang kelas, bahkan sekolahnya pun banyak yang dipagar, ya, sehingga mereka tidak bisa keluar. Ini. Nah, dari sekolah tersebut ada aspek-aspek yang penumbuhannya itu tidak sempurna. Perlu kita ketahui bahwa dalam pendidikan itu ada tiga aspek yang perlu ditumbuhkan kepada setiap anak didik. Aspek yang pertama adalah aspek attitude, atau disebut dengan istilah adalah sikap, ya, attitude, atau disebut dengan afektif namanya, atau lebih kita kenal dengan sikap, ya, penumbuhan sikap atau penumbuhan moral. Kalau dalam pendidikan karakter nabawi disebut dengan karakter keimanan atau karakter iman. Ini itu afektif atau sikap. Terus kemudian yang kedua, aspek yang kedua yang perlu ditumbuhkan kepada anak yaitu aspek kognitif. Ya, aspek kognitif itu knowledge atau pengetahuan. Kalau dalam pendidikan karakter nabawiyah itu adalah karakter belajar. Kemudian yang ketiga adalah aspek skill atau keterampilan, ya, atau psikomotor ini. Kalau dalam karakter pendidikan karakter nabawiyah dinamakan dengan karakter bakat atau karakter kinerja. Ya, ketiga aspek itu harus tumbuh pada diri anak, ya, dan penumbuhannya disesuaikan dengan masa emas mengikuti usia atau fase perkembangan anak. Ya. Sedangkan pada sistem sekolah itu banyak hal yang terlewat, antara lain pada saat penanaman attitude atau fitrah keimanan tersebut, seharusnya seorang anak itu melihat role model. Dalam hal ini melihat keteladanan. Langsung bagaimana orang tuanya mempraktekkan moralnya di rumah, maka anak akan melihat. Nah, sedangkan penanaman karakter iman ini atau afektif atau sikap atau attitude ini itu di sekolah diberi pelajaran dengan pelajaran budi pekerti dan pendidikan agama. Ternyata di dalam kelas itu anak hanya melihat gurunya sedang duduk di depan kelas, ya. Mereka tidak melihat bagaimana gurunya di rumah mempraktekkan apa namanya perilakunya, ya, sehingga tidak ada role model atau keteladanan yang bisa ditiru atau dipelajari oleh anak untuk menumbuhkan attitude mereka. Ini salah satu antara lain kurangnya role model atau keteladanan di sekolah, ya. Mereka hanya melihat pada saat gurunya mengajar di depan kelas, tapi tidak melihat bagaimana kehidupannya. Ini. Terus kemudian di sekolah itu semua anak diharapkan menguasai semua pelajaran, semua bidang. Padahal konsep sekolah tadi sebenarnya adalah anak belajar sesuai yang dia inginkan, sesuai dengan potensi dia, ya, sesuai dengan karakter kinerja dia atau bakat dia. Namun di sekolah masih disamaratakan, ya, terutama dalam sekolah umum, SMP, SMA, itu semua anak harus menguasai. Nah, sehingga anak apabila untuk belajar sesuatu yang bukan potensinya, maka dia tidak begitu semangat. Dia memiliki kelemahan di situ atau keterbatasan, ya. Nah, sehingga tertekanlah anak tersebut. Nah, sehingga penumbuhan karakter kinerjanya tidak bisa sempurna pada sekolah. Nah, akhirnya penumbuhan yang tidak sempurna itulah menyebabkan karakter-karakter tertentu tidak tumbuh pada diri anak. Bisa jadi karakter iman tidak tumbuh, bisa jadi karakter kinerja atau bakat tidak tumbuh. Sedangkan di sekolah yang dominan adalah pada bidang kognitif atau knowledge atau pengetahuan, ya. Sedangkan di attitude itu masih kurang karena apa? Karena pendidikan yang paling ideal untuk penumbuhan attitude itu adalah di alam atau di rumah, ya, langsung melihat kehidupan nyata. Sedangkan pelatihan atau pendidikan pada skill, ya, pada psikomotorik atau keterampilan itu adalah dengan langsung bekerja, ya, langsung bekerja atau langsung praktek di dunia nyata atau dunia industri. Nah, oleh karena itu maka dengan sistem persekolahan itu muncullah remaja ini. Terus kemudian kapan remaja itu muncul di Indonesia? Remaja muncul di Indonesia adalah sekitar tahun 1960. Ya, 1960 mulai muncul adanya remaja. Ya, karena adanya sistem persekolahan ini. Nah, akhirnya saat ini betul-betul, ya, kita jarang sekali melihat seseorang yang sudah balik langsung mereka akil. Ya, karena apa? Karena sistem pendidikan sebelumnya yang tidak menumbuhkan semua karakter pada anak tersebut. Ini. Nah, itulah tentang kapan, ya, remaja itu muncul di dunia ini, yaitu mulai awal muncul revolusi industri awal abad 20 itu di dunia. Nah, sedangkan di Indonesia baru sekitar tahun 1960. Nah, sehingga baru saja munculnya remaja di negeri kita ini. Kalau kita lihat terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda, ya, kemudian proklamasi dan sebagainya, kita lihat tokoh-tokohnya adalah mereka para pemuda-pemuda umurnya belasan tahun. Nah, sehingga sebelum 60 tahun itu masih sedikit sekali yang namanya remaja di negeri kita ini, baru kali ini, ya. Kita lihat anak-anak sekarang yang umurnya 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, jauh sekali perannya dibandingkan dengan para tokoh-tokoh pahlawan di negeri kita ini yang mereka umurnya sudah baru 17 tahun, 18 tahun, ya, paling tua 21 tahun mereka sudah berperan di dalam bangsa ini. Mereka sudah menjadi pemimpin bangsa ini. Nah, ini bisa kita lihat betapa memang remaja itu justru menjadi permasalahan bagi bangsa ini, yang seharusnya mereka itu sudah menjadi tulang punggung bangsa, ya, sudah berperan dalam masyarakat ini memberikan manfaat pada umat, ternyata masih menjadi beban. Ya. Maka dulu presiden kita yang pertama Bapak Insinyur Soekarno pernah mengatakan, ya, beri aku 10 pemuda maka akan aku guncang dunia. Ini. Karena memang pemuda itu adalah sudah bukan remaja lagi, itu adalah waktu-waktu potensial, ya, generasi atau fase-fase potensial, ya, yang mereka itu adalah bisa berperan maksimal untuk bangsa ini, sehingga dengan 10 pemuda saja beliau Bapak Presiden Soekarno mengatakan bisa mengguncang dunia. Karena apa? Karena peran mereka. Tapi mungkin saat ini kita bisa mengatakan beri aku 10 remaja, ya, maka kita akan pusing kepala. Karena apa? Karena remaja adalah belum siap mereka untuk berperan, ya. Tapi secara fisik mereka sudah dewasa sehingga menimbulkan banyak permasalahan. Itu tentang munculnya remaja. Terus selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, bagaimana agar tidak muncul remaja? Bagaimana agar tidak muncul remaja? Karena secara syariat bahwa di dalam Islam tidak ada remaja. Maka munculnya remaja tersebut pertanda sebuah kegagalan pendidikan. Seharusnya pendidikan yang berhasil tidak mencetak banyak remaja, tapi mencetak banyak sekali pemuda yang sudah balig dan akil. Tapi dalam kenyataan kita lihat justru dari produk atau hasil dari pendidikan kita saat ini memunculkan banyak remaja-remaja. Nah, sekarang bagaimana cara agar tidak muncul remaja? Maka marilah kita tumbuhkan, caranya, ya, biar tidak muncul remaja, kita tumbuhkan fitrah-fitrah atau karakter-karakter anak sebelum mereka balik. Sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa 0 sampai 7 tahun itu adalah masa emas penumbuhan karakter iman. Penumbuhan karakter iman itu idealnya adalah bukan duduk di kursi kemudian mereka menghafal, kemudian mereka memahami, membaca dan sebagainya, tapi dengan role model atau teladan, keteladanan. Ini adalah cara menumbuhkan attitude atau karakter iman atau fitrah keimanan. Maka 0-7 tahun idealnya seseorang atau anak ya, itu dididik di rumah masing-masing, yang mana keteladanan itu berada pada kedua orang tuanya ini. Sehingga mereka diharapkan setelah fitrah atau karakter iman ini ditumbuhkan pada anak masa emasnya 0-7 tahun, harapannya dia akan beriman seumur hidupnya ya. Terus kemudian setelah itu 7-10 tahun ya, secara syariat Nabi SAW memerintahkan kepada orang tua atau pendidik untuk memerintahkan anaknya untuk sholat, yaitu umur 7 tahun. 7-10 tahun itu adalah masa emas untuk penumbuhan karakter belajar. Nalar anak sudah mulai tumbuh ya. Apabila karakter belajar ditumbuhkan pada masanya tersebut, masa-masa emasnya tersebut, diharapkan anak akan menjadi pembelajar seumur hidupnya. Terus kemudian 10 sampai balig itu adalah masa emas penumbuhan karakter kinerja atau bakat. Dan usia 10 tahun ini Nabi SAW memerintahkan kepada kita, apabila anak kita enggak mau sholat maka pukullah mereka ini. Jadi masa 10 tahun inilah masa start up, masa tancap gas, karena apa, sebentar lagi dia akan balik ya, dan akan menanggung dosa apabila dia berbuat kesalahan ini. Nah, masa start up ini sebagian ulama menyebut masa murahakoh. Masa murahakoh sebenarnya kalau dalam bahasa kita disebut masa persiapan balik, atau mungkin disebut remaja itu tadi. Nah, sebagian ulama tidak membagi fase, ada fase murahakoh. Jadi begitu anak itu tamyiz ya, mulai dari tufulah, kemudian tamyiz, setelah tamyiz atau mumayyiz itu kemudian menjadi dewasa, mukallaf. Nah, kemudian karena untuk persiapan ya, persiapan balik itu sebelum dia balik, maka fase murahakoh ini sebenarnya yang disebut dengan remaja itu diletakkan sebelum balik, peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa. Jadi tidak, remajanya tidak setelah balik, tapi diharapkan sebelum balik, peraliannya itu sebelum balik, sehingga begitu balik dia betul-betul menjadi anak atau manusia yang dewasa ini. Apabila penumbuhan karakter itu sesuai dengan fasenya, tumbuh dengan sempurna, maka insya Allah ta'ala setelah mereka balik maka akan akil. Karena apa? Dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan tunduk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Padahal karakter imannya ditumbuhkan masa emasnya 0-7 tahun, dan kemudian setelah itu juga ditumbuhkan sampai dia balik. Kemudian dia akan menjadi orang yang pembelajar, yang menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim ya. Dia akan menjadi pembelajar karena apa? Fitrah belajar atau karakter belajarnya ditumbuhkan pada masa-masanya, yaitu 7-10 tahun. Maka dia menjadi pembelajar yang seumur hidupnya. Kemudian karakter kinerjanya itu 10 tahun sampai balik itu ditumbuhkan ya, potensinya ditemukan, sehingga dia begitu balik sudah bisa berkarya. Nah, sehingga maka jadilah dia betul-betul orang yang mukallaf ya. Dia secara mukallaf bisa apa namanya, siap menanggung beban syariat untuk menjalankan perintah-perintah agama. Kemudian secara tanggung jawab keduniaan, kinerja, dia sudah memiliki potensi, sudah mengetahui potensi, tidak perlu mencari jati dirinya lagi karena sudah ketahuan jati dirinya. Nah, sehingga tidak ada kegalauan, begitu balik dia sudah mantap ingin berkarya. Nah, sedangkan remaja sekarang ini ya, kenapa mereka masih galau? Karena jati dirinya belum ditemukan. Ya, mereka masih bingung sebenarnya saya itu siapa? Aku ingin berperan seperti apa? Nah, sehingga kegalauan itu muncul pada sebagian besar remaja yang ada di zaman ini. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, itu pertanyaan yang ketiga ya, tentang bagaimana agar tidak muncul remaja. Maka sebelum balik tumbuhkan semua fitrah dan karakter pada diri anak sesuai dengan fase perkembangannya. Fase perkembangannya ini. Nah, apabila itu ditumbuhkan dengan baik, maka insya Allah ta'ala begitu anak balik maka akan langsung menjadi akil, dan dia tidak sempat menjadi remaja yang galau. Terus kemudian pertanyaan yang keempat. Ya, pertanyaan yang keempat, sekarang bagaimana jika sudah terlanjur menjadi remaja, apa yang harus dilakukan? Ini pertanyaan keempat. Ya, kita sudah tahu hakikat remaja, kita sudah tahu kapan remaja itu muncul, sebabnya apa, Kemudian bagaimana agar remaja itu tidak muncul atau tidak terjadi pada anak-anak kita atau generasi kita. Kemudian baru pertanyaan yang keempat, apabila sudah terlanjur ya menjadi remaja, apa yang harus kita lakukan? Kalau itu terjadi pada diri orang tua kita, ya orang tua, ya kita sudah menjadi orang tua, ternyata kita sudah masih remaja sebagai contoh, kita mungkin secara umur sudah lebih dari 30 tahun, ya lebih dari 30 tahun, ternyata karakter-karakter tersebut tidak tumbuh pada diri kita, maka kita katakan diri kita remaja, ada sesuatu yang tidak beres. Nah, maka kita perbaiki diri terlebih dahulu. Itu apabila orang tua masih remaja. Terus kemudian apabila pada anak-anak kita yang sudah terlanjur balik, ternyata mereka fitrah imannya belum tumbuh atau karakter iman belum tumbuh. Terus kemudian karakter belajar juga belum tumbuh sempurna, kemudian karakter kinerjanya juga belum tumbuh sempurna. Nah, maka itu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita mengulang proses penumbuhan tersebut. Ya, mulai dari karakter keimanan. Ya, apabila anak remaja itu merasa ogah-ogahan untuk beribadah, untuk sholat, puasa dan sebagainya, maka itu pertanda karakter imannya tidak tumbuh. Maka kita harus tumbuhkan karakter iman, kita ulang sebagaimana fase emasnya yaitu 0 sampai 7 tahun. Maka mengatasi anak remaja sekarang apabila dengan kekerasan, ya, maka justru akan memperparah mereka. Ya, mereka tidak bisa ditekan karena mereka ingin bebas. Kenapa mereka ingin bebas? Karena egonya belum tuntas. Ya, kenapa ego belum tuntas? Karena masa penuntasan ego 0 sampai 7 tahun yang seharusnya itu mereka bebas bermain, waktu itu sudah mereka harus bersekolah dengan berbagai banyak beban, harus bisa menulis, harus bisa membaca, harus bisa menghitung dan sebagainya. Sehingga maka egonya tidak tuntas dan muncul pada saat remaja. Ini. Terus kemudian pengulangannya ini tentu saja kita mulai dari karakter iman. Apabila karakter iman enggak tumbuh, maka tidak bisa dengan kekerasan, maka yang perlu kita lakukan adalah kita memberikan empati sepenuhnya kepada anak remaja tersebut. Kita dekati remaja tersebut ya, sehingga mereka bisa bercerita kepada kita, mereka bisa curhat kepada orang tuanya, kegalauannya apa. Nah, itu yang perlu dilakukan pertama kali oleh orang tua. Ya, jadi berikan perhatian kepada mereka dengan penuh kelembutan. Jangan disalahkan mereka, banyaklah mendengar ya untuk memberikan empati ini. Ya, banyaklah kita melakukan menyerap sebenarnya apa yang mereka inginkan. Ini. Ya. Jangan banyak menceramai kepada anak remaja, ya. Yang mereka butuhkan adalah teman atau orang yang mau mendengar tentang kegalauan mereka. Maka kesempatan ini kita gunakan untuk proses menyerap. Ya, dalam hal ini adalah proses empati. Ya, ya. Kita ajak dialog mereka dengan lemah lembut, ya, sehingga mereka para remaja mau curhat. Ya, mereka remaja itu mau menumpahkan segala isi hatinya, kegalauannya, sehingga kita tahu sebenarnya apa yang dibutuhkan remaja tersebut atau anak kita yang sudah remaja. Ya, ini proses menyerap. Ya. Antara lain yang perlu kita ketahui pada saat proses menyerap ini, ya, proses empati ini, yaitu kita harus tahu potensinya. Ya. Kita harus mengenal remaja tersebut, fitrah mana yang tidak tumbuh, potensinya kemana dia nanti harus berperan. Ya, kita gali semuanya di situ sehingga selengkap-lengkapnya informasi tentang anak atau remaja tersebut ada pada diri kita. Setelah semua kita serap, ya, semua informasi telah kita terima tentang anak tersebut, kemudian setelah itu kemudian kita memunculkan atau memikirkan tentang anak tersebut berdasar pada informasi yang kita peroleh, yang sudah kita serap, ya. Gini. Jadi langkah berikutnya adalah langkah imajinasi atau langkah ide. Nah, kalau ternyata anak saya yang sudah remaja ini dia potensinya adalah A, ya, maka sepertinya dia cocok sekali nanti akan menjadi A. Apabila potensinya adalah B, maka dia cocok menjadi B. Ini hanya imajinasi, ya, ya. Jadi kemungkinan nanti akan menjadi apa, ya, peran apa yang akan dilakukan oleh anak-anak remaja tersebut, maka itu adalah proses setelah kita menggali atau menyerap informasi dari anak tersebut. Kemudian setelah kita bisa berimajinasi atau banyak ide-ide tentang ke depan anak itu mau apa, setelah itu kemudian kita bisa berdialog dengan anak tersebut, ya, anak remaja tersebut, tentang solusinya untuk mencapai apa yang diidekan tersebut, ya. Mencapai sesuatu yang diidam-idamkan anak tersebut, ya. Terus ternyata setelah tahap terakhir, ya, solusi tersebut, ya, itu ternyata tidak menemukan jalan, maka diulang lagi. Ya, kita ulang lagi mulai dari empati lagi. Setelah itu kemudian kita munculkan ide-ide kita, kemudian kita cari solusinya. Tidak ketemu, diulang lagi sehingga melingkar, ya. Sehingga melingkar, yaitu empati, ide, kemudian solusi. Ya, empati, imajinasi, solusi. Ini yang perlu dilakukan. Nah, sehingga terus begitu diulang-ulang, akhirnya anak tersebut menemukan potensinya, ya. Setelah menemukan potensinya, kemudian dia bisa berperan. Dalam hal ini tentu saja karakter imannya sudah tumbuh terlebih dahulu, maka diharapkan dia akan segera menjadi akil, ya, dewasa mental. Ini itu yang apa namanya, apabila sudah terlanjur, ya, apabila sudah terlanjur. Ini terus kemudian selanjutnya, apabila anak tersebut ternyata setelah menemukan potensinya masih galau lagi, ya. Mungkin dia sudah terlanjur berperan, ya, sebagai seorang ahli di bidang peternakan sebagai contoh, ahli di bidang pertanian, ahli di bidang mesin dan sebagainya, atau mungkin dia menjadi seorang dai, ya, atau peran yang lainnya, ternyata masih merasa ada sesuatu yang kurang pada dirinya, maka diulang lagi kita sebagai orang tua itu, menaruh empati kepada dia, menyerap lagi, ya, kira-kira apa yang diinginkan. Ternyata yang sudah ditemukan beberapa waktu lalu ternyata itu adalah belum tepat sesuai dengan potensi dirinya. Nah, ini yang perlu dilakukan apabila seseorang sudah terlanjur menjadi remaja, yaitu perlu adanya recovery, ya. Dalam hal ini adalah perbaikan karakter, ya. Diulang lagi semua fitrah dan atau karakternya itu ditumbuhkan sebagaimana penumbuhan masa emas. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, empat pertanyaan tadi secara garis besar, ya, sudah terjawab, ya. Terus kemudian bagaimana sekarang penerapan pendidikan untuk mengakilkan anak tepat pada waktunya, yaitu bersama dengan balik, diterapkan pada sistem pendidikan yang sekarang ada. Karena tidak semua orang tua mampu saat ini, ya, masih masa-masa revolusi industri saat ini, tidak semua orang tua itu mampu mendidik anaknya di rumah, ya. Sehingga mereka harus menitipkan anaknya di lembaga-lembaga pendidikan, baik itu berupa sekolah, sekolah umum, baik itu berupa pondok pesantren atau model sekolah yang lainnya. Bagaimana penerapannya? Kita lihat sejarah pendidikan yang ada di Indonesia ini, ya. Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950, ya, itu pendidikan di Indonesia dibagi menjadi 5 tingkat, yaitu pendidikan prasekolah, ya, pendidikan dasar, ya, kemudian pendidikan menengah, pendidikan atas, dan pendidikan tinggi. Dibagi menjadi 5. Dan akhirnya bentuk-bentuk sekolah pada waktu itu, ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 tadi, itu ada namanya, setelah anak lulus SD itu ada sekolah yang disebut dengan ST, ya, sekolah teknik, ya. Disebut SMEP atau SMEP, sekolah menengah ekonomi pertama. Ada yang disebut dengan SKKP, sekolah kesejahteraan keluarga pertama, ya. Terus kemudian SGB, sekolah guru bawah, ya, dan sebagainya. Sehingga anak yang baru lulus SD waktu itu sudah bisa memilih jurusan. tentu saja kalau lulus SD memilih jurusan, pastilah sebelum dia lulus selama di SD itu harus mengetahui potensinya, apa sebenarnya bakatnya, ya, itu ditemukan sebelum mereka itu lulus SD. Nah, kemudian setelah itu mereka yang jalurnya adalah akademis, maka dia akan memilih SMP, menguasai semua dasar-dasar ilmu SMP. Tapi kalau ternyata mereka jalurnya adalah profesional, maka mereka yang bidang teknik bisa masuk ke ST, sekolah teknik. Ternyata kalau mereka ternyata anak putri, ya, yang ingin keterampilan, maka masuk SKKP, sekolah kesejahteraan keluarga pertama, ya. Ternyata mereka suka sekali atau potensinya adalah bidang administrasi ekonomi, ya, maka dia masuk ke SMEP, sekolah menengah ekonomi pertama. Dan masih banyak bidang-bidang yang lain yang setingkat sekolah menengah atau SMP waktu itu. Nah, apabila mereka ternyata tidak bisa melanjutkan sekolah, maka dia langsung bekerja. Ya, langsung bekerja setelah lulus SMP, mereka langsung bekerja karena apa? Punya keahlian. Nah, padahal usia lulus SMP itu adalah usia balik. Ya, usia balik, maka diharapkan pada saat mereka balik itu sudah berkarya. Tentu saja sebelum mereka lulus SMP itu semua karakter harus sudah tumbuh, yaitu karakter iman sudah tumbuh, karakter belajar tumbuh, karakter kinerja sudah tumbuh semuanya. Ini. Nah, mereka yang ingin melanjutkan lagi, ya, yang tidak bekerja ingin melanjutkan lagi, yang dari ST tadi sekolah teknik, dia langsung bisa pindah atau melanjutkan sekolah yang tingkat atas, yaitu STM, sekolah teknik menengah. Ini nanti yang di SKKP, ya, ya, sekolah kesejahteraan keluarga pertama, ya, nanti bisa melanjutkan ke SMKK atau SKKA, ya, sekolah kesejahteraan keluarga atas atau sekolah menengah kesejahteraan keluarga, sekolah SMKK yang sebelumnya ada itu di negeri kita, ya. Terus kemudian yang dulu di SMEP, ya, yang di bidang ekonomi, ternyata di tingkat atas itu ada yang namanya SMEA, sekolah menengah ekonomi atas. Akhirnya mereka menjadi mahir lagi, ya, apabila betul-betul ingin profesional, ya. Ya, kemudian setelah itu mereka bisa bekerja pada tingkat pekerjaan yang lebih tinggi atau berperan dalam masyarakat dengan tingkatan yang lebih tinggi lagi kemanfaatannya. Nah, setelah itu di antara mereka juga ada yang ingin lebih tinggi lagi, sekolah di perguruan tinggi. Nah, maka mereka akan memilih jurusan atau bidang yang sesuai dengan yang mereka pelajari sejak kelas 1 SMP, yaitu yang sudah kejuruan, sehingga sudah tidak galau lagi. Nah, sebenarnya pendidikan pada masa itu memang mengurangi adanya remaja. Ya, kita lihat itu mulai tahun 50, sedangkan remaja di Indonesia muncul sekitar tahun 60-an ke sini, itu baru mulai banyak muncul. Nah, kemudian tahun 1989, sekitar tahun 90-an, ya, maka pendidikan di Indonesia sudah berubah, ya, menjadi 4 tingkat, ya, yaitu pendidikan prasekolah dihilangkan menjadi pendidikan dasar, kemudian sekolah lanjutan tingkat pertama, ya, sekolah lanjutan tingkat atas, dan perguruan tinggi. Ini. Jadi kejuruan yang ada di SMP mulai dihapus, ya, dihilangkan. Nah, sehingga anak lulus SD itu masih belum penjurusan, masih dianggap umum semuanya, ya, masih dianggap umum semuanya. Akhirnya nanti setelah lulus SMP baru milih, kalau mereka yang jalurnya profesional, ya, milih ke SMK, mereka yang jalurnya akademis milih ke SMA. Ini. Nah, jadi akhirnya penjurusan itu mulai mundur ke belakang. Nah, sehingga begitu anak lulus SMP yang harusnya sudah balik, nah, ya, dia sudah balik dan sudah akil seharusnya, tapi ternyata mereka masih bingung, ya, karena apa? Masih harus memilih kejurusan. Mau peran saya apa? Potensi saya apa? Maka muncullah remaja di sini, ya. Jadi pengunduran pengarah penjurusan ini itu menyebabkan munculnya remaja. Karena apa? Harusnya lulus SMP itu sudah memiliki karya, ya. Tapi ternyata pendidikan saat ini, ya, lulus SMP itu mereka belum menemukan potensinya karena belum ada penjurusan, sehingga muncullah remaja. Nah, inilah yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini, ya. Untuk kesempatan kali ini mungkin tidak ada pertanyaan karena kita konsentrasi pada pembahasan materi. Untuk pertanyaan mungkin bisa kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Jadi intinya bahwa remaja itu dalam pendidikan Islam, dalam dunia Islam, ya, di dalam syariat agama Islam itu tidak ada. Bukan hanya dalam syariat agama Islam, ya, dalam undang-undang negeri kita juga tidak ada, dalam pendidikan umum juga tidak ada tentang remaja. Maka sesungguhnya remaja adalah masa atau fase anak yang muncul baru-baru ini, dan munculnya remaja itu adalah sebagai pertanda tidak tepatnya, ya, hasil dari sebuah pendidikan pada waktunya ini. Yang seharusnya kita tanda kutip memanen anak yang kita didik itu adalah pada saat mereka balik, ternyata pada waktunya panen ternyata mereka itu belum masak, ya. Mungkin buahnya besar tapi ternyata di dalamnya masih mentah, ya. Yang kita harapkan adalah pada saat anak itu balik, secara fisik mereka itu sudah mapan, ya, kuat, ya, fisiknya, ya, betul-betul seperti fisik seorang dewasa. Kemudian secara mental mereka betul-betul siap menanggung tanggung jawab, ya, memikul tanggung jawab ini. Nah, sehingga ibarat tumbuhan, ya, maka begitu muncul buah itu, maka betul-betul buah itu besar, ya, dan isinya betul-betul sudah tua dan matang. Itu yang kita harapkan. Nah, apabila buahnya hanya besar saja, ternyata di dalamnya belum matang, ya, itu namanya adalah, kalau dalam pendidikan kita adalah disebut dengan istilah remaja. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pembawa